Biarlah berganti. Oh, yakinlah itu suatu cobaan. Masih ada waktu dan kesempatan untuk meraih cita. Aku ingin mencari ketenangan diri agar hidup ini bukanlah Thank you.